Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya' wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Qala mu'allifur rahimallahu hafizahullah nafa'a bihi wa bihi fid dharin amin. Ats-tsalits damu tahyir wa ta'dil. Jadi ingatkan, tahyir itu adalah si pembayar dam itu boleh memilih antara yang satu, yang kedua boleh memilih, tapi kalau enggak bisa, maka yu'addal. Yu'addal itu tadi, harganya dibelikan mud, kemudian disedekahkan. Kalau seumpama dia tidak bisa juga, maka dia berpuasa dengan kadar mud yang dihasilkan dengan harga binatang yang harus disembelih itu. Gal yajibu hadzal dam fi halataini. Dam takhir wa ta'dil itu wajib karena melakukan dua larangan. Yang pertama, ketika membunuh binatang buruan. Yang kedua, ketika memotong pohon di tanah haram Mekah. Wa tafsiluhuma, sedangkan perinciannya adalah sebagai berikut. Qatrus sayd fa yajibu hadzal dam idza atlafa hayawanan wahsyian barriyan ma'kulan. Jadi termasuk yang dilarang kepada seorang yang sedang berihram, baik haji ataupun umroh, membunuh binatang buruan. Tapi di sini bukan semua binatang, yaitu binatang yang memenuhi tiga syarat. Yang pertama adalah binatang liar, bukan binatang yang jinak. Kalau binatang jinak seperti yang dibeli di pasar, nah itu nggak apa-apa, walaupun seorang yang sedang muhrim haji atau umroh yang menyembelihnya tidak jadi masalah itu. Nah, di sini dilarang itu kalau seumpama binatang itu liar. Kemudian yang kedua, binatang itu bisa dimakan, dan yang ketiga, binatang itu termasuk binatang darat. Jadi kalau binatang laut seperti misalnya dia sedang haji atau umroh kemudian mancing, nggak apa-apa, karena bukan termasuk yang dilarang. Fadiyatuhu, adapun diahnya nandur, kita lihat. Idza kana lahum mithlu min na'am, kalau seumpama ada bentuk misalnya atau sebanding dengan binatang na'am. Binatang na'am itu yang tiga itu, yaitu unta, sapi dan kambing. Fa yatakhayyaru baina thalathi hisal, maka dia boleh memilih antara tiga hal. Makanya dikatakan takhir. Apa itu? Yatasaddaqu bimithlihi fayazbah. Yaitu kita ambil yang binatang na'am yang sepertinya, yang sebanding dengannya, kemudian disembelih, lalu disedekahkan. Fafin na'amah badanah, misalnya seperti di burung unta. Nah, itu berarti wajib yang sebanding, yaitu unta. Fafil himar wahsyi baqarah, kemudian himar wahsyi, keledai, liar, itu wajibannya adalah bagoro, sapi. Wafidobya syah, kalau kita membunuh binatang rusa atau menjangan, maka dia wajib menyembelih seekor kambing. Itu yang pertama, pilihan pertama. Au yastari bikimatil misil ta'aman wa yatasadaku bi ala fukara il haram. Atau harga yang digunakan untuk membeli unta atau sapi atau kambing itu digunakan untuk membeli beras atau gandum lalu dibagi-bagikan kepada fukara haram. Itu pilihan kedua. Pilihan ketiga, au yasumu bi'adadil amdad, atau dia berpuasa dengan kadar mud yang dihasilkan dari harga yang sebanding dengannya dari binatang na'am. Idza lam yakunu mithlu minan na'ami, kalau seumpama binatang yang dibunuhnya itu tidak ada bandingannya daripada binatang yang tiga itu. Kaljarot, seperti belalang, itu kan barri, kemudian wahsyi, makul gitu. Nah, tapi kan tidak ada bandingannya. Belalang kecil, kambing besar, sapi, unta juga besar. Fa yatakhayyaru baina khusratain, maka dia itu boleh memilih antara dua macam pilihan. Apa itu? Yang pertama, tasadduq bi qimmatihi ta'aman. yaitu bersedekah dengan harga daripada binatang yang dibunuh itu, kira-kira dikirakan, diperkirakan gitu, toaman, lalu dibelikan biji gandum atau beras, lalu dibagikan kepada fuqara. Au yasumu bi adadil amdad, atau dia berpuasa dengan bilangan mud yang dihasilkan daripada harga binatang yang dibunuh itu. Nah, jadi seperti binatang belalang misalnya, tanyakan berapa kalau dijual di pasar. Nah, kalau nggak ada jualannya, ya diperkirakan saja. Jadi misalnya 10 real lah, dia beli beras 10 real, udah itu bagikan pada fuqara. Walhamama fiha syatun liwurudin nasi fi dzalik. Sedangkan kalau kita membunuh binatang burung merpati, maka kita wajib menyembelih kambing karena memang ada nasnya dalam dalam hal itu. Kama qala sahibu Safwan Zubat, wa haruma li muhrimin wa man yahillul harama ta'arudus saydi wa fil an'ami al-mithlu fal ba'iru kan'ami wal kafshu kadabi wa anzin dabyu wa kal hamami syatu dabbi jadiyu aw ta'amu ghimatan aw sauma bi addiha an kulli muddin yauma. Itu tahir dan takdil damnya. Terus yang kedua, qat'us syajar, memotong pepohonan. Nah, itu enggak boleh kita memotong pepohonan yang ada di tanah haram. Jadi enggak boleh cabut. Enggak boleh. Walaupun itu liar, walaupun. Fa yajibu hadha ad-dam 'ala man qata'a aw qala'a nabatal harami ar-ratbah. Maka wajib macam dam ini bagi siapa yang memotong atau mencabut tumbuh-tumbuhan haram yang masih basah, enggak kering. Amal yabis, adapun yang sudah kering minanda batat daripada tumbuh-tumbuhan, fayahrumu galuhu duna qat'ihi. Kalau dicabut enggak boleh, tapi kalau dipotong enggak apa-apa kalau kering. Kama qala sahibu sabad zubat bil harami tassa ta'amun waddamu lasami in in yaqid nikahan mahrimu fabadilun wa qad anabdi harami radbin wa qala anduna udrin harimi. Jadi dilaksanakan semuanya sedekah itu khusus di haram. Begitu pula sembelihannya itu dibagikan di haram. Enggak boleh bawa ke Indonesia gitu atau di Indonesia dilaksanakan. In yaqid nikahan muhrimu fa batil. Kalau sumpah dilaksanakan akad nikah pada saat muhrim, maka nikahnya batil, enggak sah. Waqat anabti harami, dan memotong tumbuhan haram yang masih basah, radbin. Waqal anduna uzrin harimi. Dan mencabut pepohonan tanpa uzur juga diharamkan. Fadiyatuhu, sedangkan diahnya kalau kita itu memotong atau mencabut pepohonan, ya takhayyaru baina salati hisal, dia boleh memilih antara tiga hal. Yang pertama, idza kanat syajaratan kabiratan fa'alihi bagarah. Kalau semuanya pohonnya itu besar, maka dia wajib menyembelih seekor sapi. Wa idza kanat syajaratan saghiratan sub'al kabirah fa'akthar fa'alihi syah. Tapi kalau pohonnya itu kecil, misalnya sepertujuhnya pohon yang besar itu, maka dia wajib menyembelih seekor kambing. Yang kedua, pilihannya awi tasaddaq bi qimmati syah awil baqarah aman, atau dia itu bersedekah dengan harganya kambing atau sapi itu. Atau pilihan yang ketiga, awis saumu bi adil amdad, dia berpuasa dengan kadar mud yang dihasilkan dengan harga tersebut. Idza kanat syajaratu saghiratan jiddan agal min subul kabira fa yatakhayyaru baina amrayn. Tapi kalau pohonnya itu kecil sekali, seperti batangnya segini gitu. Kan kecil sekali. Nah, maka dia boleh memilih antara dua hal. Apa itu? Atau sedek bi qimmati atau aman. Jadi biasanya kalau beli pohon semacam ini berapa harganya? Kalau enggak ada harganya, ya kita perkirakan dengan yang berharga gitu. Atau dia berpuasa dengan kadar mud yang dihasilkan dari harga pohon itu. Qala bin Mukri fi dami tahyir wa ta'dil wa thalithu tahyir wa ta'dilu fi saydin wa asyarin bila takallufi. In syi'ta fadbah aw fa'addil mislama addalta fi qimati ma taqaddama. Arabi yang keempat, damut tahyir wa takdir. yaitu dam tahir dan takdir. Tahir berarti boleh memilih. Takdir yang menentukan itu adalah syari'. Itu takdir. Yajibu adad dam fi tis'i halat. Wajib dam ini di dalam 9 larangan. Yang pertama halqu syar, yaitu menanggalkan rambut atau memotong rambut atau mencukur rambut. Ai yajibu hadzal dam idza azala thalatha sya'aratin walau ba'daha mati hadzal zamani wal makan. Yaitu wajib dam ini kalau dia itu menghilangkan, azala menghilangkan 3 rambut. Walaupun sebagiannya, jadi bukan 3 rambut sampai ke akarnya, tapi 3 rambut sebagiannya misalnya. Mati hadis zaman, dalam satu waktu, dalam satu tempat. Ai azala fi zaman wahid wa fi makan wahid. Dia hilangkan dalam satu waktu dan satu tempat. Wa idza azala syaratan wajib alai mut. Tapi kalau cuma satu rambut saja, maka dia wajib bersedekah dengan satu mut. Atau 2 rambut, berarti 2 mut. Tapi kalau 3 rambut, dalam satu tempat, dalam satu waktu, maka hukumnya wajib dia menyembelih seekor kambing. Nah, itu dalam tahir ta'dil, nanti akan disebutkan. Terus yang kedua, galmud dhafar, memotong kuku. Ayyajib al-dam idza azala thalathat farin walau ba'daha. Wajib macam dam ini jika dia itu menghilangkan 3 kuku sekaligus, walaupun sebagiannya enggak semuanya. Jadi dari satu kuku ini setengah, satu kuku ini setengah gitu. Nah, jadi enggak harus semuanya sampai ke bawah gitu, enggak. Wa istadu fi ittihadu zaman wal makan kadzalik, dan disyaratkan satu waktu dan satu tempat. Wa idza zala dhufran wahidan fa alimu, tapi kalau cuma satu saja, satu kuku yang dihilangkan, maka dia wajib membayar satu mud. Wa idza zala dhufrain fa alaihi muddan, kalau seumpama dia menghilangkan 2 kuku, maka dia membayar 2 mud. Tapi kalau 3 dalam satu waktu dan dalam satu tempat, maka wajib dam takhir dan takdir. Yang ketiga, lusul makhid lil rajuli wal qafazain lil mar'ati. Yang ketiga, ketika melakukan larangan memakai baju bagi laki-laki yang berjahit, maksudnya baik baju, celana atau apa saja yang berjahit yang melingkar ke tubuh. Tapi kalau berjahit tapi tidak melingkar, enggak jadi masalah. Seperti pakai ihram yang berjahit tapi tidak melingkar, enggak jadi masalah gitu. Wal qafazain, atau memakai sarung tangan bagi wanita. Yang keempat, satur ra'si lirajuli wal wajhi limar'ati, menutup kepala bagi seorang laki-laki dan menutup wajah bagi perempuan. Yang kelima, adhunu, memakai minyak. Yajibud dam idza tuhina sya'ru ra'sihi aw lihyatihi. Maka wajib dam ini jika seseorang meminyaki rambutnya atau jenggotnya, baik dengan bris ataupun macam-macam minyak yang dijual untuk minyak rambut dan minyak jenggot itu. Yang keenam, atib, memakai minyak wangi. Ayajibu dam idza tatayyaba bima yu'addu tayyiban bima yu'addu tiban fil 'adah. Yaitu kalau seumpama dia memakai minyak wangi atau menggunakan wewangian, bagaimanapun bentuk penggunaannya, jadi seperti kalau air mawar dipercikan, kalau gahru dihirup baunya, kalau minyak dioleskan. Nah, itu segala macam penggunaan daripada wewangian itu kalau dilakukan larangan tersebut, maka wajib dam tahyir takdir. Yang ketujuh, al-mubashar bisyawatin wa minhu takbil. Yaitu kalau melakukan mubasyarah kepada istrinya atau pasangannya dengan syahwah. Dan diantaranya, at-takbil, mencium. Ayyajibu hadadam idha bashar imra'atan bisyawatin wa biduni ha'il. Yaitu wajib dam ini kalau seumpama suami istri itu melakukan hubungan tapi tidak sampai berhubungan badan. Fahim? Wabidunah hail, tapi dan tidak ada penghalang. Yang ke-8, alwat ustani ba'da fasadi hajihi bil awal. Yang ke-8, melakukan persetubuhan yang kedua setelah yang pertama yang merusak hajinya itu. Maka wajib dam ini. Tapi kalau yang pertama, kalau yang merusak haji itu bukan dam ini. dam yang apa kafaratul udma itu. Ayajibud dam idza jama'a tsaniyan bada'an fasada hajjahu. Yang ke-9 alwat'u baina tahallul awal wa tahallul tsani. Kalau melakukan hubungan badan antara tahallul awal dan tahallul kedua. Ayajibu adzam idza jama'a baina tahallulain ba'da tahallul awal wa qabla tahallul tsani. Apa fidyahnya? Fidyatu dami takhir wa taqdim yatakhayyaru baina thalathi hisal, yaitu dia boleh memilih antara tiga hal. Si pelaku itu. Yang pertama dzabhu syah, menyembelih kambing. Yang kedua shaumu thalathati ayyam, berpuasa tiga hari. Yang ketiga atasadduq bi thalathati asu'in li sittati masakin kull miskinin nisfu sha'. Yaitu bersedekah dengan tiga sok. Satu soknya berapa? Satu soknya 4 mud. Satu soknya. Berarti kalau 3 sok, 4 kali 3, berapa? 12 mud. Satu mudnya itu kalau ikut depak RI, berarti 6. 6 seperempat. 6 setengah. Kalau pakai depak Saudi, itu 7 seperempat. 7 seperempat. On. Nah, jadi kalau ikut depak, berarti satu soknya itu 2 kilo setengah. 2 kilo setengah dibagi 2. Berarti 1 kilo seperempat per orang. Nah, gitu. Jadi 2 kilo setengah kali 3 berarti 7 setengah. 7 setengah kilo. 7 setengah dibagi orang berapa? 6. Berarti 1 seperempat kilo. Wajibu an yakuna antakuna kullu dima wa sadaqat lin nusuk fil haram. Dan wajib hukumnya, setiap dima itu, setiap dam-dam yang wajib dibayarkan, dan juga sadaqah berupa mud yang dibagikan, itu semuanya harus dilaksanakan di haram. Penyembelihannya di haram, dan untuk orang-orang yang ada di haram. Serahkan sama mereka yang ada di sana. Karena ada itunya, ada lembaganya. Ya enggak apa-apa kalau sama dia berhak. Fukara kan? Nah gitu. Jadi biasanya kita juga dapat waktu kita masih belajar di Madinah, kita anak pondok termasuk fukara. Jadi kita dapat juga dari dam-dam itu. Ada yang dam tahun berapa dimasukkan freezer kan itu. Nanti setelah kita sembelih dimasukkan freezer itu. Kadang dibikin dendeng, udah itu dibagi-bagikan kepada negara-negara miskin, negara-negara Islam. Satu mud itu kalau ikut Indonesia itu 6,5 on. 6. Nah, kalau ikut depak Saudi 7 seperempat. Jadi 6,5. Kalau 4 berarti, kalau 4 mud berarti 2,5. Nah, 6 seperempat berarti 6 seperempat. 6 seperempat 6,25. 6,25. Kalau itu 7,15. Jadi kalau ikut Saudi itu berarti 3 kilo kurang seperempat. Kalau ikut Indonesia 2 kilo setengah, satu soknya. Itu soknya. Satu sok itu berarti 4 mud. Nah, gitu. Jadi satu sok itu 2,5, 2,5 dibagi 4 berapa? 1 6 seperempat ya. 6 seperempat. Kemudian wala tajibul muwalah baina ayyami, ini kalau kita melaksanakan puasa enggak wajib kita muwalah. Wa tajibul mubadar bil fidyah in kana sababu habibar uzrin, dan wajib cepat-cepat melaksanakan fidyah, membayar fidyah kalau sebabnya itu tanpa uzur. Wa illa fa yajuzu ta'khiruha, tapi kalau dengan uzur maka boleh diakhirkan. Dhalib bin Mukri fi dami takhir wa taqdir wa khayran wa qaddiran fi rabi in syi'ta fazbah aw fajud bi asui li syakhsi nisfun aw fasum thalatan tajtassu matasatsuhu tisasa fil khalqi wal qalmi wa lubsi duhni tibin wa takbilin wa wad'in sunni aw baina tahlilai zawi ihrami hadhi dima'ul haji bitamami walhamdulillahi wa salla rabbuna ala khiyari khalqihi nabiyina. Jadi ini tinggal satu pelajaran. Kapan kita mau bikin hataman? Lalu mau baca kitab apa? Jadi masing-masing bawa makanan aja, nggak usah repot. Nah, jadi kita makan sama-sama di sini. Ini setelah berapa tahun kita baca ini, masya Allah. Jadi terus kitab apa mau dibaca? Kita pikir lagi. Pikir lagi. Ahsan, kalau bisa baca Ihya enak. Nah, tapi jangan Ihya-nya, Mukhtasar-nya. Nah, kalau Ihya-nya seminggu sekali ya enggak. Bisa habis. Mukhtasar Ihya. Ya, Mukhtasar itu kan berkaitan sama hati, biar kita itu naik irtiqa gitu. Tambah umur tambah naik derajatnya. Nah, itu yang paling penting karena sebetulnya Ustazah, kehidupan ini adalah sebuah ajang gitu. Sebuah ajang. Sebuah arena. Yang kita sasarannya. Sasaran ujiannya itu kita gitu. Makanya kan Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis kudsinya, "Kuntu kanzan mahfiyan fa uridtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa." Aku itu dulu adalah sebuah simpanan yang berharga, tidak ada yang mengetahuinya. Lalu aku berkehendak untuk supaya aku diketahui. Maka aku ciptakan makhluk ini. Nah, jadi inti daripada semua ibadah kita itu adalah supaya kita tahu ada zat di atas sana. Nah, maka disinilah kita katakan bahwasanya segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia itu sifatnya misteri. Sehingga pantas kalau dalam Al-Quran itu di awal surat Al-Baqarah disebutkan di antara sifat-sifat orang mukmin adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi artinya bukan hanya iman saja dengan sesuatu yang misteri. Iman dengan sesuatu yang misteri bahwasanya segala sesuatu yang mengendalikan itu adalah Allah. Nah, gitu. Jadi iman dengan segala hal yang misteri untuk supaya kita paham status kita sebagai hamba yang tidak mengetahuinya, yang hanya mengetahui adalah Allah. Untuk supaya setiap hamba itu paham bahwasanya kita ini adalah seseorang yang sangat-sangat naif dan daif. Tidak ada kekuatan kecuali Allah. Nah, jadi makanya semuanya yang ada di sekitar kita ini adalah misteri. Artinya apa? Ambil satu contoh kalau kita ingin tahu. Satu menit ke depan, yang akan terjadi apa? Kita nggak paham. Satu orang. Kalau dua orang, tiga orang. Berapa orang di dunia ini? 4 miliar manusia, 4 miliar setengah manusia. Berarti apa? 1 menit 4 miliar setengah itu adalah sesuatu yang misteri. 1 menit, 2 menit yang akan datang ini juga daripada 4 miliar setengah, misteri. Sore nanti, misteri. Malam, misteri. Besok, misteri. Nah, jadi banyak hal yang misteri. Yang pasti apa? Yang pasti satu. Apa itu? Yang berkaitan dengan Allah. Yang berkaitan dengan Allah, termasuk Rasulullah kan berkaitan dengan daripada Allah, sumbernya daripada Allah Ta'ala. Itu pasti. Selain itu tidak ada yang pasti. Angan-angan kita, pikiran kita, pertimbangan kita, semuanya. Itu tidak pasti. Misteri. Nah, jadi kalau kita paham itu, tahu kita maksud tujuan hidup kita. Maksudnya gimana? Jangan mau ditipu-tipu setan. Nah, jadi kita ini, orang yang pintar itu adalah orang yang tidak mau ditipu. Itu orang pintar. Nah, tapi kepintaran manusia itu terkadang hanya terbatas kepada kepintaran yang berkaitan dengan materi. Kalau masalah uang gak mau ditipu, tapi sama setan jadikan mainan. Kesian deh. Gitu. Nah, jadi gimana maksudnya? Gini loh. Biar kita paham. Itu inti daripada kehidupan. Inti daripada semuanya ada di Ihya ini, semuanya itu ke situ. Nah, jadi pastikan bahwasanya gak ada yang pasti kecuali yang berkaitan dengan Allah. Mati pasti. Ya kan? Kita ini besok termasuk yang makan atau enggak nanti masuk makan. Dia ini kan ada makan nih. Ya kan? Makan enggak kita? Belum tentu. Misteri. Bisa jadi pas habis ini langsung saya gigit. Habis ini ada masalah jadi enggak nafsu makannya. Enggak sesuatu misteri. Tapi kalau mati pasti. Nah, kalau mati pasti. Nah, tapi kapan matinya itu enggak pasti. Enggak tahu kita gitu. Misteri. Nah. Sebagaimana kematian itu pasti, semua yang berkaitan dengan Allah pasti. Nah, misalnya apa? Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran. Dan ini maksudnya yang dituju oleh para ulama itu seperti ini. Semua isinya Ihya Ulumuddin, semuanya isinya syarah ainnya itu ke situ larinya. Apa itu? Man ya'mal su'an yudzabihi. Wa ma jazaul ihsan illa ihsan. Itu enggak bakal kemana-mana. Jangan mau tertipu. Orang itu kadang-kadang tipu sama setan. Oh, jangan percaya begini-begini. Padahal Allah Ta'ala sudah menerangkan dalam Al-Quran. Wa ma ya'idu syaitan illa gurura. Syaitan itu tidak menjanjikan pada kalian kecuali tipuan belaka. Ditipu kita. Aja mbak, kadang-kadang kita ini terpenung. Makanya kan diperintahkan oleh Nabi SAW. Tafakkaru sa'ah. Hendaknya kalian itu ada waktu tertentu tuh untuk mengevaluasi diri. Ada dua pilihan. Kalau kita ikut pilihan ini berarti ridha Allah kita dapatkan. Kalau ikut pilihan ini berarti bukan ridha Allah. Bukan jalan diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Coba kita lihat. Evaluasi. Kita ikut yang ini. Yang kiri ini. Bukan jalan yang diarahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita dapatkan? Begini, lalu begini, lalu begini, terus sampai akhirnya itu nol, kosong. Tipuan belaka. Nah, tapi kalau sudah Allah yang menerangkan, yang menjelaskan, itu pasti. Nah, makanya kan Allah Ta'ala itu untuk memastikan yang semacam itu supaya menjadi pikiran kita, Allah Ta'ala itu selalu mengingatkan kita, fasiru fil ardi fanturu fa'tabiru ya ulil absor fa'tabiru ya ulil albab. Kita beratakan, untuk apa? Untuk mengambil ibrah. Untuk mengambil ibrah apa? Semua yang tidak terkait dengan Allah tidak pasti. Semua yang terkait dengan Allah pasti. Artinya apa? Orang yang beriman pasti senang. Orang yang banyak kebaikannya pasti bahagia. Gak mungkin luput. Jangan salah. Orang yang banyak sedekahnya pasti tambah kaya. Jangan percaya sama setan. Oh, mana mungkin ini. Ah, setan itu. Jangan percaya. Bisa dicoba. Nah, itu lihat. Orang yang selalu berbuat kebaikan. Orang yang sabar. Orang yang dizalimi dan sebagainya. Pasti mulia. Gak mungkin gak? Gak mungkin. Karena apa? Sebaik contohnya. Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baik manusia. Diusir dari kotanya. Ya kan? Lihat bagaimana gangguan yang diterimanya. Tapi akhirnya disebut-sebut terus. Mulia. Disanjung-sanjung. Sebaik-baik Nabi. Aduh. Begitu pula yang terjadi pada Habib An-Najjar. Sahib Yasin. Sampai sekarang terus sebut ceritanya. Kenapa? Sabar. Dia tidak melawan. Nah, gitu loh maksudnya. Jadi jangan mau kamu itu ikuti setan. Nah, setan maunya kamu itu gak bahagia, sengsara. Berani, lawan-lawan suaminya, lawan. Dengan lawan, akhirnya apa yang didapatkan? Sengsara ini. Pasti. Kenapa Rasulullah, Allah Ta'ala sudah di dalam, di pihak ini, sudah mengatakan, pasti. Tapi kalau kita, enggak, kita bakal begini, bakal begini. Enggak pasti. Jangan mau ditipu sama setan. Jangan mau. Enggak ada pilihan, enggak ada pilihan lain. Nanti harus taat. Kalau ini enggak taat, enggak bakal bahagia. Buktinya, lihat aja orang. Lihat aja, di mana-mana itu. Kalau orang taat, pasti disayang sama suaminya. Pasti bahagia hidupnya. Di dunia seperti itu, gimana nanti di akhirat? Di sinilah makanya kita itu harus tahu kebahagiaan itu di mana, di sini. Dalam hati bahagia itu. Bukan di anggota zahir kita. Gitu. Kenapa? Berapa banyak orang yang tampaknya sepertinya yaitu gemuk, senang dong kalau gemuk. Belum tentu, justru gemuk itu banyak penyakit. Nah, gitu. Dan belum tentu kalau orang itu kurus berarti gak ada penyakitnya. Kadang-kadang orang kurus kolesterolnya tinggi. Nah, gitu. Dohir. Kita gak bakal tahu kecuali lihat batinnya dulu. Nah, kenapa? Karena memang kebahagiaan itu dalam hati. Nah, jadi kalau kamu tahu, ingin tahu, coba lihat. Orang sakit tuh. Orang sakit itu kan misalnya dia itu dirawat di rumah sakit yang termahal, yang termewah. Makanya pasti enak-enak kan? Pelayanannya luar biasa, servisnya semuanya. Nikmat enggak? Makanannya yang enak-enak nikmat enggak? Ya. Di sini tempatnya, bukan di luar. Jadi jangan mau ditipu sama setan. Sampai kita itu mau enggak tegur sapa sama orang, sampai mau benci sama, ngapain ditipu sama setan kayak begitu? Ente yang menciptakan kesengsaraan itu sendiri. Gitu loh. Nah, tapi setan enggak mau tinggal diam, setan pintar. Ustaz sudah bilang gini, harus cari cara lain nah, gitu. Nah, makanya yang jadi istrinya seorang ustaz itu harus bisa mendukung. Karena orang yang paling dibenci dan didendami oleh setan itu ada para ustaz-ustaz itu, para dai-dai itu gitu. Nah, sehingga apa? Mau masuk ke orang alim itu enggak bisa karena nafasnya itu akan membakarnya. Nah, sehingga apa? Masuk lewat istri, masuk lewat anak, masuk lewat khodimah, masuk lewat tetangga, masuk lewat ini. Untuk apa? Ngacaukan dia karena setan enggak lihat, enggak senang melihat orang harmonis, enggak senang. Orang lihat akrab enggak senang. Harus dipecah. Harus bikin sengsara. Nah, itu pekerjaannya setan memang. Nah, ya sudah tahu kayak gitu mau diikuti ngapain? Nah, jadi yang namanya kepahit itu rasanya pahit sebentar itu. Sebentar rasanya pahit itu. Misalnya apa? Kita di apa diusilin sama orang, sabar. Berat kan? Karena spontan kan? Sesuatu yang spontan itu berat. Nah, kecuali kalau sumama sudah dikasih tahu sebelumnya, nah, aku akan pukul kamu ya, sabar ya nanti ya, sabar. Nah, ya, itu sih gampang gitu. Tapi Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, innamas sabru inda sadmatil. Secara spontan gitu. Kena timpuk. Nah, jadi misalnya apa? Seperti kemarin kita bicara masalah husnudzon. Nah, jadi diantara kiat untuk menyelamatkan kita daripada kaitan dosa dengan manusia itu adalah husnudzon kepada orang. Kita lagi duduk-duduk nih, lagi baca-baca. Langsung jatuh canting. Plung. Jangan usahakan. Imam Ghazali mengatakan ketika terjadi sesuatu, jangan langsung bertindak. Diam dulu. Diam. Biar gak nyesel nanti. Kalau langsung bertindak pasti nyesel. Dan tindakannya itu gak tepat sasaran. Nah, tunggu dulu. Tanya. Kamu sengaja ya? Kamu gak sengaja ya? Jangan kamu sengaja dulu. Kamu gak sengaja ya? Oh iya gak sengaja. Oh gak apa-apa. Tapi tanya, kamu gak sengaja? Enggak sengaja kok. Oh iya bentar ya. Lagi ke operasi, beli kerupuk, beli ini kasih ke nama dia. Nah. Ya kan? Kamu belikan kerupuk, belikan minuman, kasih sama dia. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pikirkan. Biar kita paham bahwasanya apa yang disampaikan Nabi SAW pasti. Tapi yang disampaikan oleh setan enggak pasti. Cuma tipuan. Apa yang terjadi? Anda mau tanya? Pakai akal kita bicara. Kalau orang itu mengatakan, kamu sengaja ya? Oh iya sengaja. Oh iya sebentar. Kita belikan makanan, minuman. Ini buat kamu ya. Sebagai hadiah dari kesengajaan kamu tadi. Apa yang terjadi? Haya dia. Malu dia. Akhirnya apa? Orang yang melihat, orang yang menyaksikan, itu akan mengingatnya seumur hidup. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Tuh. Ini maksudnya, ini pasti dia seperti ini. Gitu. Kalau orang sudah mencaci maki, ngomongin orang dan sebagainya, pasti rugi dia. Pasti sengsara, gak mungkin. Man ya'mal su'an yuzza. Nah, itu pasti. Kenapa? Bersumber daripada Allah. Wa ma jazaul ihsan illal. Nah, orang yang berbuat baik pasti bahagia. Nah, itu teorinya seperti itu. Tapi kadang-kadang orang bisa mampu mengatasi setannya, ada juga enggak mampu mengatasi setannya. Caranya gimana supaya mampu? Kamu itu membutuhkan doa banyak. Kamu itu membutuhkan kepada keberkahan, kamu itu membutuhkan kepada pengaruh, itu semua itu dibutuhkan. Gimana caranya? Ketemu sama orang soleh, ketemu sama orang alim, minta doa. Selamat dunia akhirat. Bawa anak-anak kita, liatin. Supaya apa? Supaya itu kita itu ada benteng kuat untuk mengatasi diri kita. Kenapa? Kalau kita nggak punya benteng kuat, setan itu jangan direndahkan. Setan itu pintar. Setan itu sangat lihai. Jadi dari segala arah dia itu masuk. Jadi jangan buka kesempatan sendiri. Buka kesempatan sendiri, masuk. Makanya kan keimanan ini, kenapa keimanan kita itu berkurang dan bertambah? Karena setan. Coba ada setan, terus bertambah. Kata Nabi SAW, kata sahabat Nabi, ya Rasulullah, aku heran ya Rasulullah. Kenapa tatkala kami berada di depanmu, maka seakan-akan akhirat itu depan kami. Sehingga kami tambah beriman dan kami ingin mati dalam keadaan berjuang fisabilillah. Tapi tatkala kami sudah jauh darimu, maka itu luntur. Nah, apa kata Nabi SAW? Kalau seumpama keadaan kamu ketika bersamaku itu tetap bersama kalian, kemanapun kalian berada, maka niscaya para malaikat di atas sana akan turun ke bumi ini untuk bersama dengan kalian. Nah, artinya apa? Setan gak bakal membiarkan kayak gini. Jalan, sudah. Kita sudah mantap kan di sini kan? Mantap. Jalan, naik mobil. Lihat mobil ada orang gila. Ada ini. Ada nah. Timbul lagi setan. Sempatan setan. Nah, itu ada salah. Masuk lagi. Nah, gitu. Melihat mobil. Wah, mobilnya bagus. Oh, rumahnya bagus. Nah, timbul. Masuk, hasut. Nah, gitu. Memang itu setan. Nggak ada istirahatnya. Terus akan dihabiskin. Gitu. Kenapa? Dia dendam. Dan pekerjaannya nggak ada lain. Kecuali apa? ingin menyebarkan kesengsaraan manusia. Dan tidak akan dibiarkan seorang manusia pun menjadi orang yang baik gitu. Jadi insya Allah kita akan baca Mukhtasar Ihya. Mukhtasarnya kan kita punya, dulu kita baca dulu. Kita sudah pernah baca. Cuma masalahnya di Mukhtasar Ihya itu kan ada fikihnya juga. Jadi bukan cuma tasawuf, ada fikihnya juga gitu loh. Nah, mungkin nanti kalau sudah ini khatam, nah kita baca kita fikih lainnya gitu. Nah, jadi kita baca, kita teruskan. Kita ambil barokahnya. Sampai kemana tadi? Iya. Jadi diharapkan, ayo, ini hataman. Hataman itu untuk Allah Rasulullah. Pasti barokah hartanya. Nah, gitu. Jangan percaya setan. Oh, jangan, jangan. Ah, jangan. Lawan. Tambah banyak uang yang dikeluarkan, tambah berharga nilainya. Tambah berharga nilainya sisi Allah, tambah barokah. Nah, gitu. Nah, kenapa? Yang dikasih makan siapa? Ulama, ustadz, asatidah, masya Allah, berarti kalian-kalian ini. Kan kalian yang mau makan nanti. Nah, kalau ustadz paling satu piring nggak makannya itu. Nah, kecuali kalau ada yang ngirim ke rumah ya boleh lah gitu. Jadi sebaik-baik sedekah itu untuk para ulama. Sebaik-baik sedekah. Gitu. Karena mereka itu sasaran seputar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menyenangkan mereka berarti menyenangkan Nabi. Kalau kita musuhi mereka berarti musuhi Nabi. Rugi, sengsara lagi hidupnya. Nah, gitu. Jadi jangan sampai percaya kita kepada setan, tapi percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gal, famal Imam Sayyid Ali. Ali Uraidi, sampai ke mana? Halaman berapa? 126. 127. Karena Muhammad rahimahullah, Muhammad Al-Baqir ini. Min a'immatil kamilin al-fudala al-muntakhabin muttafaqan ala imamatihi wa jalalatihi. Beliau adalah termasuk a'immah yang sempurna, termasuk yang utama, yang terpilih, dan semua sepakat akan keimamahannya, kepemimpinannya, dan keagungannya. Wa ilmihi wa amalih wa wara'ihi wa bara'atih, kecemerlangannya bara'atih dari segi ilmunya dan pengamalan dengan ilmunya, waraknya dan kecemerlangannya. Wa kana nasikan abidan. Beliau adalah seorang yang ahli ibadah. Sakhiyan kamilan. Beliau seorang yang dermawan, sempurna. Mulaziman lisiratis sadidah. Dan dia itu selalu menekuni siar. Jadi siar itu jadi apa? Perilaku. Alhamidah as-sadidah yang lurus. Wa mu'tsiral khumul, dia lebih mengutamakan ke tidak populeran, ketidak terkenalan. Alias apa? Apa namanya? Khumul itu. Jadi apa? Kerendahan, jadi enggak suka tampak kepada orang. Tarikan li syuhra, dia meninggalkan segala hal yang menyebabkan kemasyhuran. Wa lamma la ya wa lima la ya'ni minal jahad, dan begitu pula dia itu meninggalkan segala hal yang tidak ada artinya daripada kedudukan-kedudukan. Zakarahu fi kitab Bahril Ansab wa ghairihi min ahli tawarih. Yukanna atau yukna Aba Abdullah. Aba Abdullah. Kunyahnya Aba Abdullah. Wa yalaqab bi Jamaluddin. Wa kana Muhammad wa kana mimman yusharu ilaih. Wa fil muskilat ya'ulu yu'awwal alaih. Jadi dia termasuk yang ditunjuk untuk datang bermusyawarah, untuk datang meminta fatwa, untuk datang itu masih ditunjuk. Wa fil muskilat yu'awwal alaih, dalam segala problema maka kembali kepada dia. Wa fi waladi al-adadul katsir, dia punya anak banyak. Wa hum mutafarriquna fil bilad, yaitu mereka yang tersebar di negeri. Rahmatan lil ibad, sebagai rahmah kepada hamba-hamba Allah. Walillah darugaili Sayyidina wa Maulana Nuruddin al-Imam Ali bin Abi Bakar al-Ba'lawi fihi anshada yaqulu rahimallahu ta'ala syi'ran fakam ahdal khaliqata min amaha wa kam arqa ila a'lal ma'ali. Berapa banyak telah memberikan petunjuk para makhluk dari kebutaannya, dan berapa banyak telah menaikkan kepada kedudukan yang tinggi sifat-sifat yang tinggi mereka. Wa qala idzan rahimallahu bibnil Urayd alladhi ma misluhu. Hendaknya kalian dengan Ibn Urayd, Ibnu Ali Muhammad, yang tidak ada yang sepertinya, tidak ada tandingannya. Alil Jamal Muhammad Nuran Nural Ula. Walau aulad Aqab min hamsati rijal. Dan dia mempunyai anak yang meneruskan keturunan. Aqab itu berarti punya keturunan, Aqab min hamsati rijal, daripada anak laki-lakinya Al-Hasan wal Husain wa Ja'far wa Yahya wa Isa. Wa huwa al-madhkur fi hadhihi manduma bi qawli wa yalihi Isa dzul mahallil arfa'i. Isa, Isa An-Nagib ya. Isa An-Nagib anaknya Syekh Ali Uraidi. Wa kanat wiladatu Muhammad bin Ali Al-Uraid al-madhkur bil Madinah Asy-Syarifah wa nasa'a biha wa sahiba abahu wa ta'addaba bihi wa lam yahzal tahta kanafihi. Kana fi abihi ila an intaqala waliduhu wa lam tatib lahu al-iqama bil Madinah fasakana al-Basrah. Nah, dari mulai beliau ini baru tinggal Basrah, keluarga Nabi dari Sayyidina Husain. Jadi Sayyidina Ja'far di Madinah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib di Madinah. Sayyidina Ja'far Shadiq, Sayyidina Muhammad Baqir di Madinah. Sayyidina Ja'far Shadiq di Madinah. Sayyidina Ali Uraidi di Madinah. Ah, Isa Nagib, ah itu. Beliau berangkat ke Basrah. Wa kana al-ghalib 'ali az-zuhd fid dunya wa riyasatuha. Wa kana wari'an sakhiyan badilan nafsahu zakara sayyid ibn anabah wal umari wa ghairihima wa madahu kathir min asy-syu'ara. Fa amma waladuhu Isa, jadi Muhammad bin Ali Uraidi, ayah anaknya Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi, wa huwa salis al-madhkurin fi baitil qasidah fa huwa al-imamul kamil majma'ul fadail, sumber daripada segala keutamaan. As-sayyidul hasib an-nasibun najib al-waliyul qarib Jawharatul Husainiyyin. Kenapa? Karena beliau putra atau cucu daripada Husainiyyin. Abul Husain Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi. Kana radhiyallahu anhu mimman tafannana fil ulum. Wa faqa fi anwa'il fada'il wal fuhum. Za sakhawatin wa fatwatin wa uluwin wa hurriyatin wa muru'atin. Mautinuhu al-Iraq. Zakara ulama at-tawarih wa asnu alaih. Wa qala Sayyid Ibn Anabah fi kitabi Umdat Talib kana Isa bin Muhammad An-Nagib Nagibul Ashraf. Jadi An-Nagib, kenapa dikatakan An-Nagib? Karena beliau itu adalah pemimpin daripada semua Bani Alawi, Nagib. Nah, jadi seperti zamannya Habib Drahman As-Segaf, itu kan anak-anaknya kan Nugaba. Nah, jadi nanti kalau Nagib satu meninggal, nanti dipilih siapa selanjutnya. Nagibul Alawiyin, itu namanya pemimpin para Alawiyin. Nah, itu dimulai dari Sayyidina Isa An-Nagib ini. Nah, turun temurun. Jadi kalau seperti sekarang itu kayak munsib gitu. Munsibnya Alawiyin. Gal ayat al-muqaddam alaihim yugal lahu ar-rumi. Dikatakan ar-rumi. Kenapa? Karena lihumrati launihi, jadi warnanya itu putih kemerahan. Wa yugal lahu azraq, dikatakan azraq karena lizarqati lizarqatin fi ainihi, karena matanya, biji matanya itu biru. Wa kana kathirul zawaj. Walihada kasurat awladuhu. Wa kana lahu thalathuna ibnan wa khamsa banat. Dia punya 30 anak dan 5 anak perempuan. Wa tufiya bil Basrah. Nah, jadi padahal punya 30 ya. 30 anak laki-laki. Berarti anak laki kan bisa menghasilkan keturunan. Tapi ternyata yang mendapatkan keturunan dari mereka yang sampai sekarang itu tidak banyak gitu. Karena Sayyidina Isa ini kemudian punya anak. Fem, siapa nama anaknya? Ahmad. Nah, jadi Ahmad ini punya anak cuma 2, 3. Ubaidillah Alawi Basri. Ubaidillah Basri Jadid. 3. Basri sama Jadid ini dari 30 ini semuanya Inggerot. Nah, cuma ini gitu lah. Nah, terus kemudian dari Bani Jadid sama Bani Basri juga habis. Tahun abad ke-6. Jadi sempat mereka itu punya keturunan, tapi abad ke-6 habis. Baru yang ada tinggal Ubaidillah ini. Ubaidillah punya anak Muhammad bin Marbad. Sampai Syarif Fagi Mugaddam, sampai ke bawah sampai sekarang. Nih. Wa qala Sayyiduna Najm radhiyallahu anhu wa nafa'a bil ulum fi dalil amin wa Ahmadu wa Abdullah ma'ulu ma'aluhim basrihim wa jadidihim mahmadui. Kita baca lagi sedikit sekali lagi. Nah, ini anaknya Sayyidina Isa itu adalah Ahmad Arada bin Ahmad bin Isa wa ibnuhu Ubaidillah Bani Ubaidillah Alawi wa Basri wa Jadid. Ini Alawi, Basri wa Jadid. Fa zakara fi hadzal bait min ahli al-baiti khamsatun. Fa awwaluhum as-sayyid al-imam al-habl wal-habl al-himam dzul aqlil kabir wal qalbil mustanir Abu Syuyukh Ainus Sadatil Akabir wa asli nujumiz Zawahir Muhyis Sunnah ba'dal Indira Sihabuddin al-Muhajir Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa. Jadi berarti yang tinggal di Madinah itu cuma dua periode saja ya. Muhammad, kemudian putranya Isa, lalu cucunya Ahmad langsung pindah dari Basra ke Hadramaut. Jadi yang tinggal cuma dua periode aja. Periodenya Muhammad sama Isa di Basra. Kemudian Ahmad sudah hijrah ke Yaman. Kana radhiyallahu anhu wa jazahu anna khairan mimman faqa fil mahasin wal fadail. Wa ala fil majdi wal ahlaki wal syama'il. Wartafa fi maqamis saha wal karam wa tanazzuh anir radail. Asruhu min al-Iraq min Madinatil Basrah. Falamma kamula fi ta'ati wal ibadah wa tanawwarat basiratuhu wa asyraqa alaihi nurul wilayah wa dhahara fihi sirrul khususiyah ma'a kubri gharizatin gharizati aqlihi wa tibi aslihi dhaharat lahu haqiqatu awaqibil umur. وانكشف له حقائق الدنيا والآخرة وما فيها وما بينهما من منافع وشرور وشهدت عين بصيرته ما يحصل في العراق من الفتن والمهن والإهان. Nah, jadi tatkala ain basirahnya dia, mata hatinya melihat apa yang akan terjadi di Irak daripada fitnah, maka kemudian fahajara minha mitisan liqali rabbih fafirru ila Allah wa tibani jaddihi Rasulullah SAW fi amrihi bil hijrah min amakinil fitan fi dini wa madaniha wa kanat hijratuhu sana 17 wa 300. Jadi abad yang ketiga. Wa kana lahu fil Iraq al-jahl wasi. Padahal Sayyidina Ahmad ini ketika di Irak dia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, luas. Wal aishu ragat an-nafi, dan kehidupan yang sangat-sangat sejahtera, yang bermanfaat. Walakin kana lahu bi'aqlihi mustanir wa ilmihi al-basitil ghazir nadhrun 'azimun fi sumum syahwat wa fi ma bihi tahsul sa'adatul udma wa darajatu wal fawzu fil 'uqba wa ladzatun nadhar ila wajhi Allahil Malikil A'la fa zahada fi ma siwa dhalik fa hajara bi nafsihi wa dinihi wa ahlihi wa man qabila mashuratahu min ashirati wa ashabihi an watanihi fi ridha rabbih wa tamal mashaqqa wa ta'fi dhalika rugbatan fi ma hunalik min jazilit thawab wa husnil ma'ab wa zahada wa zuhdan fi hududid dunya wa firaran ila hadratil maula wa talaban li sa'adatil ulya wa li mashaqqatil ghurbati 'alat li hujratir rutbati fa anhu alaihi salam al ghurbatu mautu shahadah. Orang yang asing itu meninggalnya itu akan menjadikannya sebagai seorang yang syahid. Farahala biman ma'ahu minal Basra ila Madinah al-Musharrafah. Jadi pertama kali hijrah ke Madinah. Dari Basra ke Madinah. Summa ila Makkah al-Munifah. Lalu ke Makkah. Summa tangkulu. Summa tanaggala fi qarya al-Yaman. Ila Hadramut. Min balad ila balad ila anistautana Hadramut. Summa taqarra bitarim awladuhu wa zuriyatuh. Wa kana fi kulli ahwali wa umuri yatrubu minallahi al-khirah. Wajukarul istikharah. Jadi beliau tidak menentukan suatu perkara kecuali dengan pilihan Allah, yaitu istikharah. Wa kullu dzalika bi amri minal haqqi subhanahu wa ta'ala wa idzin wa isharatin ani ida'as sulalah an-nabawiyah. Yaitu maksudnya di sini meletakkan keturunan Nabi. Wal asbal alawiyah fil baladil mahrusah bi barakatir rasulil mustafa. Wa qad ra'a alaihi salam ba'dul akhyar yaqulu li ahli tarim inna lana indakum wadi'a. Waqad ra'ahu alaihi salam ba'd al-ahyar yaqulu li ahli tarim inna lana indakum wadi'ah man aghdabaha aghdabana wa man ardaha ardahana wa man ardaha ardana. Gitu. Jadi kami mempunyai titipan pada kalian, siapa yang membuat titipan itu marah kami akan marah, dan siapa yang membuat rela kami akan rela. Au mahada makna atau yang semacam ini. Jadi kemarin, kira-kira dua hari yang lalu, Habib Umar bin Habib ditanya tentang keadaan yang terjadi di Yaman, terutama di Tarim, karena banyak para wali murid yang telpon kan, khawatir kepada anaknya. Bayangkan saja, anak orang-orang Indonesia yang ada di sana itu, pelajar-pelajar itu sampai 1000 lebih yang ada di Tarim dan di Mukallah sekitar Hadramaut itu. Maka kemudian beliau bertanya kepada Habib Umar, bagaimana kelanjutannya ke depannya ini anak-anak ini. Maka beliau subhanallah, dia mengatakan dengan tanpa keraguan dan kepastian, dia mengatakan fanahnu bihamdillah ma'amuru rihadil fitnah wa fil ayyamil mustaqbalah nahnu min amani ahli dunia. Dia pastikan kami berada di Tarim ini, kami adalah orang yang paling aman di dunia. Jadi itu semua gak bakal sampai ke Tarim. Cuma di sana saja. Itu maksudnya. Kenapa? Karena memang Tarim itu mahrusah. Mahrusah bukan dengan inayah basyariyah, tapi inayah rabbaniyah, kata dia. Jadi memang di antara doanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Tarim, karena mereka itu penduduknya masuk Islam tanpa ada perlawanan, maka didoakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan banyak airnya, banyak aulianya. Yang ketiga, Tarim itu akan tetap makmur sampai hari kiamat. Wahud, gitu. Dan terjaga. Itu diantara doanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Gitu. Jadi paling, nahnu bihamdillah, min amani, paling amannya tempat di dunia di situ. Jadi kalau kita punya rumah di Tarim, bagus. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Amin. Amin.